Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ikhwani fiddin azzakumullah, kita masuk kepada pembahasan selanjutnya dari Ar-Risalah At-Tabuqiyah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Beliau menyatakan aqsamul khalaiqi bid'awati wal istijabati, bagian-bagian atau dibagi-baginya makhluk, dibagi-baginya manusia dan jin dalam perkara dakwah dan dalam perkara al-istijabah, sikap penerimaan atau penolakan dia terhadap dakwah. Mau tidak mau, dalam kehidupan di dunia ini kita harus mengelompokkan manusia di dalam pengelompokan-pengelompokan yang ada dalam hal kaitannya dengan penyikapan terhadap dakwah. Pengelompokan-pengelompokan itu berkenaan dengan kenyataan di dunia ini ada dua dakwah, Hizbullah dengan dakwah yang mempunyai misi yukhrijun nas minat tulumat ilan nur, golongan Allah yang misi dakwanya mengeluarkan manusia dari tulumat kegelapan kepada an-nur, cahaya. Ada pula Hizbu Syaitan yang punya misi yukhrijun nas minan nuri ilad dhulumat, mengeluarkan manusia dari cahaya kepada kegelapan. Misi ini tentu sangat konfrontatif antara satu dengan yang lainnya, sangat bertentangan. Sehingga dengan adanya dua gerakan dakwah yang saling bertabrakan ini, manusia pun mau tidak mau terbagi dalam kelompok-kelompok. Kelompok-kelompok dalam hal sikapnya terhadap dakwah. Sekarang yang kita bahas ialah dakwahnya Hizbullah, golongan Allah, yaitu yukhrijun nas minad dhulumat ilan nur, mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, wa qad dzakara an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam aqsamal khalaiqi, dan sungguh Nabi telah menyebutkan pembagian makhluk itu pada bin nisbati ila da'watihi, dengan kaitannya dengan dakwah yang diserukan oleh beliau, da'watihi. Wa ma ba'athahu bihi minal huda, dan juga kaitannya dengan apa yang telah diutus beliau dengannya daripada al-huda, petunjuk. Beliau menyebutkan bagian-bagian manusia dalam menyikapi dakwah beliau. Fi qawlihi, dalam sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, mathalu ma ba'athani Allah bihi minal huda wal ilmi, permisalan tentang apa yang Allah utus aku dengannya, minal huda wal ilmi, daripada al-huda, petunjuk, wal ilm, dan ilmu. Kamathali ghaithin asaba ardan, permisalannya seperti ghaith, hujan, asaba ardan, yang menimpa bumi. Fakanat minha ta'ifatun tayyibatun qabilatil ma'a, maka ada wilayah bumi yang di sana ada ta'ifah tayyibah, sekelompok wilayah yang baik, tanah yang baik. Qabilatil ma'a, tanah itu menerima air hujan tersebut. Fa'ambatatil kala'ah, sehingga tanah itu menumbuhkan al-kala', menumbuhkan tetumbuhan. Wal-ushbul kathir, dan menumbuhkan rumput-rumput, rerumputan yang banyak. Wa kana minha, ada pula dari tanah yang ada di bumi, ajada, yang tanah itu keras, sehingga karena tanah cadas, amsakatil ma'a, air itu ditahan, tidak meresap, sehingga menggenang. Akhirnya jadi sumur, airnya tetap menggenang. Fasaqal nas, sehingga bisa mengairi keperluan manusia, bisa menyediakan keperluan air untuk manusia. Wazara'u, dan orang pun bisa mengambil air dari sumur itu untuk bercocok tanam. Kemudian golongan ketiga dari jenis tanah ketika menerima hujan, wa asaba ta'ifatun ukhra, bahwa air hujan itu menerpa wilayah lain, kelompok lain daripada tanah, jenisnya innama hiya qi'anun la tumsiku ma'an, yaitu dia dalam keadaan sebagai qi'an. Qi'an itu tanah yang rata, yang dikatakan la tumsiku ma'an, tidak bisa menahan air karena pasir. Jadi air apa, air hujan itu menimpa padang pasir itu, qi'an itu, terus meresap dan hilang. Tidak bisa menahan air, walatun bitu kalaan, dan tidak bisa menumbuhkan tetumbuhan. Fadhalika mithlu man faqiha fi dinillahi wa nafa'ahu ma ba'athani Allahu bihi. Golongan tanah yang pertama tadi, jenis tanah yang pertama menerima hujan, air hujan yang kemudian menumbuhkan apa, menumbuhkan tanaman, rerumputan. Jenis pertama ini kata Nabi permisalan seperti man faqiha fi dinillah, orang yang mengerti agama Allah. Wa nafa'ahu, dan Allah jadikan dengan turunnya air hujan itu bermanfaat. Air hujan itu ma ba'athani Allahu bihi, apa yang Allah utus aku dengannya. Orang yang dapat ilmu dari aku, dari apa yang aku ajarkan, dari agama Allah ini, dan memberi manfaat kepadanya ilmu itu. Ini golongan pertama. Dimisalkan ilmu yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu seperti hujan yang turun dari langit. Hujan yang turun dari langit, demikian pula ilmu ini ialah wahyu yang turun dari langit. Ketika sampai ke bumi, tanah yang tempat turunnya hujan itu ialah tiga jenis tanah, sedangkan tempat turunnya ilmu tersebut ialah hati. Tiga jenis hati pula. Ya. Jenis hati yang pertama ialah sama dengan jenis tanah yang pertama. Ketika turun padanya hujan, menumbuhkan tetumbuhan dan rerumputan. Demikian pula ketika turun padanya ilmu, sampai kepadanya ilmu, menumbuhkan keimanan dan kemanfaatan pada hati itu. Wa mithlu man lam yarfa' bidzalika ra'san, dan juga keadaannya seperti jenis orang yang tidak mau, lam yarfa bidzalika ra'san, tidak mau mengangkat kepala dalam menerima petunjuk. Artinya tidak mau menerima ilmu itu, sehingga kondisinya seperti padang pasir ketika kena hujan, meresap dan hilang. Walam yaqbal hudallahi alladhi ursiltu bihi, dan dia tidak menerima petunjuk Allah yang aku diutus dengannya. Begitu kondisi orang-orang yang tidak mendapat manfaat daripada turunnya ilmu. seperti tanah padang pasir yang tidak dapat manfaat dengan turunnya hujan. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, fashabbaha sallallahu alaihi wa alihi wasallam al-ilma. Maka di sini Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyerupakan ilmu alladzi jaa bihi, yang telah datang dengannya, ilmu yang telah datang dengan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, misalkan bil ghaid, dengan air hujan atau hujan lebat. Li'anna kullan minhuma sababul hayah, karena kedua-duanya adalah sebab kehidupan. Air hujan sebab kehidupan, demikian pula ilmu yang turun dari langit itu adalah sebab kehidupan. Fal ghaitsu sababu hayatil abdani. Maka air hujan adalah sebab kehidupan jasmani manusia. Wal ilmu sababu hayatil qulubi. Sedangkan ilmu adalah sebab hidupnya hati. Sama-sama menjadi sebab kehidupan. Wa syabbahal qulubal qabilata lil ilmi. Dan Rasulullah memisalkan, menyerupakan hati-hati yang qabilah lil ilm, yang menerima ilmu, mau menerima ilmu. Rasulullah misalkan bil ardil qabilati lil ghaithi. Rasulullah misalkan dengan bumi yang menerima al-ghaith, hujan. Kama syabbaha subhanahu al-quluba bil-audiyati. Sebagaimana juga Allah menyerupakan hati itu, hati-hati manusia, Allah serupakan dengan audiyah, sungai-sungai kecil. Kama fi qawli ta'ala, sebagaimana yang ada di dalam firman Allah ta'ala, anzala minas sama'i ma'an fasalat awdiyatun biqadariha. Dia Allah telah menurunkan dari langit air, sehingga mengalirlah, salat mengalirlah, awdiyatun, sungai-sungai, biqadariha, dengan kadarnya masing-masing. Surat Ar-Ra'd ayat ke-17. Wa kama annal ardina thalathatun. Maka sebagaimana bumi itu ada tiga jenis, binisbati ila qabulil ghaith, ya, berkaitan dengan penerimaan hujan. Binisbati ila qabulil ghaith, dinisbahkan dengan penerimaan hujan. Ihdahuma, yang pertama, ardun zakiyatun, bumi yang bersih, qabilatan lisyurbi wan nabati, yang memungkinkan untuk diminum airnya, genangan air padanya, dan memungkinkan untuk menyirami tanam-tanaman. Fa idza asabaha al-ghaitsu irtawat minhu. Maka apabila bumi yang demikian ini ditimpa oleh hujan, jadilah bumi itu kenyang daripadanya. Akan irtawat itu hilang kehausannya, puas dengan air itu. Thumma anbatat min kulli zaujin bahij. Kemudian bumi itu pun karena irtawat telah kenyang dengan siraman air itu, akhirnya tumbuhlah setiap jenis-jenis tanaman dengan berpasang-pasangan. Fadhalika mitlul qalbi zaki ad-zaki. Demikian pula keadaan hati yang bersih suci dan zaki cerdas. Fa huwa yaqbalul ilma bidzakaihi, sehingga hati itu akan mudah menerima ilmu dengan kecerdasannya. Alhamdulillah. Wa yuthmiru fihi wujuhal hikam, dan akan membuahkan di hati itu berbagai bentuk hikmah-hikmah. Wadinil haqqi bizakaihi, dan akan membawakan kepada agama yang hak, yang benar, dengan kesucian hati itu. Fahuwa qabilun lil ilmi, hati yang demikian ini akan mudah menerima ilmu. Muthmirun limaujibihi, dan akan membuahkan kemestian daripada tanaman itu, yaitu membuahkan amal daripada ilmu itu. Wa fiqhihi, dan juga akan membuahkan pemahaman terhadap ilmu itu. Wa asrari ma'adinihi, dan juga akan membuahkan pengetahuan tentang asrar, rahasia-rahasia ma'adin, ya, rahasia-rahasia tambang ilmu. Ini jenis hati yang pertama dalam penerimaannya terhadap ilmu. Wataniatu, yang kedua, dimisalkan oleh Nabi, ialah ardun salbatun, yaitu tanah yang kuat, keras, tanah cadas. Lithubutil ma' fiha wa hifdih, karena air akan menggenang padanya dan akan terpelihara padanya. Fahadihi yantafi'un nasu biwurudiha, model tanah yang demikian adalah tanah yang akan berguna bagi banyak orang. Biwurudiha, ketika banyak orang mendatangi sumur itu. Wasaqiyu minha wal izdira, dan akan mengambil air daripadanya dan mengambil keperluan-keperluannya. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, hadza mithlul qalbil hafidh lil ilmi, yang demikian itu seperti keadaannya hati al-hafidh lil ilmi, yang menghafal ilmu. Alladhi yahfadhuhu kama sami'ahu, yang dia hafal betul-betul persis seperti yang dia dengar. Wala tasarrufa lahu fihi, tetapi hanya sekedar menghafal ilmu. La tasarrufa lahu fihi, dia tidak mampu untuk menerapkan ilmu itu. Wala istimbata, dan tidak bisa mengambil pengertian daripadanya. Ballahul hifdzul mujarrad, bahkan dia hanya semata-mata menghafal ilmu, Fa huwa yu'addi kama sami'a, dan dia menyampaikan ilmu itu, yu'addi menyampaikan ilmu itu persis seperti yang dia dengar. Jadi fungsinya kayak apa? Kaset. Kaset itu enggak ngerti apa yang dihafalnya. Naam. Kaset itu merekam, dan pada saatnya harus menyampaikan apa yang direkamnya, distel persis apa yang direkamnya, didengarnya, disampaikan, disuarakan. Begitu. Wa huwa minal qism alladhi qala fihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam, dan golongan ini termasuk daripada golongan yang dinyatakan oleh Nabi tentang mereka, farubba hamili fiqhin ila man huwa afqaha minhu warubba hamili fiqhin ghairu faqihin. Kata Nabi, adanya orang-orang hamili fiqhin, menerima ilmu, menghafal ilmu, mendengar ilmu, tetapi disampaikan ilmu itu ilaman huwa afqaha minhu, kepada orang yang tidak hadir di situ, disampaikan kepada orang yang tidak hadir itu, ternyata yang tidak hadir bisa jadi afqaha minhu, ketika sampai kepadanya ilmu itu akan lebih memahami daripada ilmu itu, kata Nabi. Ya, ini pernyataan Nabi di waktu Hajjatul Wada. Falyuballighi syahidil ghaib, kata Nabi. Maka hendaknya yang hadir di sini menyampaikan apa yang aku sampaikan itu kepada yang ghaib, yang tidak hadir. Kemudian Nabi mengatakan, farubba hamili fiqhin ila man huwa afqaha minhu. Karena adanya orang-orang yang hamili fiqhin, menerima ilmu, riwayat, kemudian disampaikan kepada orang yang bisa lebih memahami daripada dia. Warubba hamili fiqhin ghairu faqih, kata Nabi, dan juga berapa banyak orang yang hamili fiqhin, menerima ilmu, tetapi dia tidak mengerti ilmu tersebut. Jadi hanya sekedar menghafal. Fal awwalu, maka yang pertama, mithlul ghani at-tajir al-khabir, keadaan orang yang pertama seperti keadaan orang yang kaya, yang at-tajir, yang menjadi pedagang, al-khabir, pedagang yang pandai, biwujuhil makasib wat tijarat, pandai, mahir dengan berbagai bentuk makasib, upaya perekonomian, wat tijarat, dan perdagangan. Fawa yaksibu bimalihi masya, maka dia itu akan memperdagangkan, mencari hasil dari hartanya itu dengan apa yang dia maukan. Wathani mithlul ghani alladhi la khibrata lahu biwujuhir ribhi wal kasbi. Adapun yang kedua ialah seperti orang kaya, la khibrata, yang tidak mempunyai kemampuan apa-apa, lahu, tidak mempunyai kemampuan apa-apa dari sisi ar-ribh wal kasb, dari sisi mencapai keberuntungan dan penghasilan. Walakinnahu hafidhun limalihi, akan tetapi dia pandai untuk memelihara hartanya. La yuhsinu tasarrufa wa taqalluba fi, tetapi tidak mampu untuk menggunakan harta itu, tidak mampu untuk menjalankan harta itu. Ha? Permisalan golongan hati yang pertama tadi apa? Yaitu orang yang menerima ilmu dan kemudian memahaminya dengan baik, ha? Karena hatinya bersih, cerdas, kemudian menghasilkan berbagai bentuk hikmah-hikmah, dikembangkan ilmu yang diterimanya itu. Ini adalah permisalan orang yang mempunyai harta, kemudian menjalankan harta itu sehingga bisa dapat untung karenanya. Ya. Golongan kedua yaitu orang yang menerima ilmu dan kemudian terus hanya sekedar menghafalnya dan hanya bisa menyampaikan apa yang dihafalnya saja. Tidak mampu memahamkan orang tentang apa pengertian daripada ilmu yang dihafalnya itu. Ini permisalannya kata Ibnu Qayyim seperti golongan orang yang punya harta tapi enggak mampu untuk memperdagangkannya, tidak mampu untuk menggolongnya, mengelolanya, sehingga dia hanya sebatas mampu memelihara harta itu supaya tidak habis. Begitu keadaannya. Ini dua golongan pertama dari jenis-jenis hati. Ya. Wal ardu salisatu, sedangkan jenis tanah yang ketiga di dalam hal penerimaan air hujan, ardun qa, tanah lapang, padang pasir, wa huwal mustawi alladhi la yaqbalun nabat, yaitu tanah yang rata, tidak bisa menumbuhkan tanaman, wa la yumsiku ma'an, dan tidak mampu menahan air. Falau asabaha minal matari ma asabaha, walaupun dia itu seandainya ditimpa oleh hujan, ditimpa oleh air, dengan apa yang ditimpa padanya, lam tun tafa'u bi syai'in minhu, tidak bisa diambil manfaat sedikit pun daripadanya. Fahadha, permisalan ketiga ini, mithlul qalbi alladhi la yaqbalul ilma walal fiqha waddirayata fihi. Permisalan golongan ini yaitu permisalan hati la yaqbalul ilma, tidak bisa menerima ilmu, walal fiqha, tidak bisa memahami ilmu itu sendiri, waddirayah fih, dan tidak mampu pula tentang apa pengertian seluk-beluk daripada ilmu itu. Wa innama huwa burun bimanzilatil ardil bawari allati la tumbitu wala tahfab. Maka yang demikian itu adalah bur daripada tanah padang pasir, kedudukannya seperti ardil bawar, tanah yang disebutkan allati la tunbit wala tahfab, tidak bisa menumbuhkan tanaman dan tidak bisa memelihara, tidak bisa menahan air. Wa huwa, golongan yang ketiga ini keadaannya kata Ibnu Qayyim mithlul faqir alladzi la mala lahu, seperti keadaannya orang fakir yang tidak punya harta. Wala yuhsinu ayyumsika malan, dan tidak mampu pula untuk menahan harta. Fakir tidak punya harta, tapi kalau datang kepadanya harta, begitu nyampe kepadanya, wush, langsung habis. Tidak mampu menahan harta. Nah, ini keadaan permisalan orang yang tidak mendapatkan manfaat apa-apa dari ilmu, tidak bisa memahami ilmu, ya, dan tidak bisa memahami seluk-beluk daripada ilmu itu. Fal awwalu, maka permisalan pertama tadi adalah permisalan alimun mu'allimun, seorang yang berilmu, alim dan mu'allim, mengajarkan ilmu itu, memahamkan orang dengan ilmu itu. Wada'in ilallahi ala basirah, dan juga dalam permisalan pertama ini adalah orang-orang yang berdakwah ke jalan Allah ala basirah, di atas dasar ilmu, pemahamannya kuat karena cerdas dan hatinya bersih, sehingga bisa mendudukkan pengertian dari masing-masing bab-bab dan fasal-fasal ilmu itu. Fahada min warasatir rusuli, golongan pertama inilah pewaris para rasul. Para rasul tidak meninggalkan harta benda, tidak meninggalkan dunia. Para rasul hanyalah meninggalkan ilmu. Ya, maka siapa yang berhasil meraih peninggalan para rasul itu, yaitu ilmu tersebut, dengan cara yang benar dan memahaminya dan beramal dengannya, mengajak orang untuk beramal dengannya, maka sungguh dia meraih peninggalan yang paling banyak. Watsani, yang kedua, golongan kedua, hafidun muaddi lima sami'ahu, seorang hafid penghafal ilmu, hafid Quran 30 juz. Tapi apa pengertiannya ayat ini ayat itu, enggak tahu. Cuman hafal saja. Hafid Sahih Bukhari. Tapi apa pengertiannya hadis ini, enggak tahu. Cuman begitu saja saya hafal. Dan selanjutnya. Muaddili masami'ahu, hanya bisa menyampaikan apa yang dia dengar. Persis seperti apa yang dia dengar, apa yang dia hafal. Wahada fahada, yang demikian ini yahmilu ila ghairihi ma yattajiru bihil mahmulu ilaih wa yastathmir, kondisi orang yang demikian ialah hanya yahmilu ila ghairih, membawakan ilmu itu kepada yang lainnya, seperti yattajir, berdagangnya dengannya, al-mahmul ilaih, orang yang apa, para kuli yang disuruh membawa apa, beban untuk diantarkan kepada yang lainnya. Kondisinya seperti itu. Wa yastathmir, dan dia dapat untung, yaitu apa? Dia dapat apa? Duit dengan bawakan barang orang lain. Nah, kondisinya ialah kuli ilmu, menghafalkan ilmu untuk disampaikan pada orang lain. Lah orang lain ini yang memang bisa memanfaatkan ilmu itu, ya, menghafalkan ilmu dari orang yang berilmu tapi tidak bisa memahaminya, hafal terus kemudian disampaikan kepada orang lain, yang orang lain itu bisa memanfaatkannya. Jadi ini kuli, dapat ongkos ngangkut barang itu tadi, ya. Wasalithu, golongan ketiga, la hadza wa la hadza, tidak dia berilmu dan mengambil manfaat dari ilmunya, tidak pula dia penghafal ilmu. Fa walladzi lam yaqbal hudallah, orang-orang yang demikian itu tidak bisa menerima petunjuk Allah. Wala rafa'a bihi ra'san, dan tidak mengangkat kepala untuk menerima ilmu itu. Fastaw'aba hadzal haditsa, hadzal haditsu aqsamal khalqi fid da'watin nabawiyyah. Maka hadis yang dijelaskan di sini istawab meliputi menerima aqsamal khalq, mengandungi keterangan tentang pembagian makhluk, fid da'watin nabawiyah, dalam perkara dakwah nabi, wa manazilihim minha, dan tingkatan-tingkatan mereka daripada dakwah itu. Yaitu qismani sa'idan wa qismun syaqi, yaitu dua golongan yang berbahagia, yaitu yang pertama berilmu dan mengambil manfaat daripada ilmu itu, dan golongan kedua hanya menghafal ilmu. Dua-duanya ini dapat untung dari ilmu itu. Wa qismun syaqi, golongan ketiga ini yang celaka, ya. Begitu dibagi manusia dengan tingkatan-tingkatan penerimaannya, sikap penerimaannya terhadap ilmu. Ya. Maka juga sikap kita terhadap mereka ya tentu beda-beda. Sikap terhadap orang yang berilmu dan bisa menerangkan ilmu itu, bisa memahamkan ilmu itu pada orang, tentu lebih tinggi penghormatan kita kepadanya dibanding dengan sikap kita terhadap orang yang hafal ilmu tapi tidak memahaminya. Lebih-lebih lagi sikap kita terhadap orang yang dapat, tidak dapat paham apa-apa sama sekali daripada ilmu itu, ini lebih parah lagi. Ya, tentu kita tidak bersikap seperti sikap kepada golongan kedua dan pertama. Lo berarti membeda-bedakan manusia? Iya, memang harus membeda-bedakan manusia. Kalau sama rata sama rasa itu kan PKI. Tidak bisa orang itu sama rata sama rasa, nggak bisa, harus dibeda-bedakan berdasarkan cara Allah membeda-bedakan, cara Allah dan Rasulnya membeda-bedakan manusia. Karena memang Allah menakdirkan manusia itu nilainya berbeda-beda. Dan pembedaan manusia yang satu dengan yang lainnya menurut pandangan syariah, ya dengan ilmu ini. Itu pembedaannya. Kita lanjutkan, langsung loncat halaman 181. Faslun. Fasal atfalul mu'minina wa dzurriyyatuhum. Fasal keterangan tentang anak-anak kaum mukminin dan turunan mereka. Atfal, anak-anak kecil atau apa yang belum balig. Anak yang belum balig. Wa amman naw'u tsani minal atsba'i. Kembali kepada pembahasan tentang al-atsba, para pengikut. An-naw'ul awal dari al-atsba, al-atsba'ul asqiya. Pengikut-pengikut yang celaka. An-naw'u tsani dari al-atsba apa? Al-atsba'ul su'ada. Pengikut-pengikut yang berbahagia. Sekarang kita melihat dari golongan, kalau dibagi kemarin golongan al-ashqiya wa su'ada, sekarang an-nau'tsani minal atba, golongan kedua daripada al-atba, fa huwa atba'ul mu'minin min dzurriyyatihim, yaitu pengikutnya kaum mukminin dari anak cucunya, turunannya. Alladzina lam yathbut lahum hukmut taklif fi dari dunia, yang tidak ada ketetapan bagi mereka hukum sebagai mukallaf di dunia. Hukmut taklif fi dunia, di dunia ini hukum sebagai mukallaf, menghukumi tingkah laku perbuatan orang-orang mukallaf itu dosa dan pahala, kan gitu. Sejak dia mukallaf, kapan seseorang itu dikatakan mukallaf? Kalau dia itu sudah mempunyai dua keadaan. Dari sisi libido seksualitasnya, dia itu telah balig. Tandanya apa? Kalau pria keumumannya mimpi basah, mimpi keluar mani. Kalau wanita keumumannya tandanya ialah ketika dia sudah haid. Nah, ini namanya balig, istilah syariah. Al-bulugh, telah balig. Karena apa? Libido seksualitasnya sudah berfungsi. Ini pertama. Kedua, untuk seorang itu dikatakan mukallaf, di samping balig juga dari sisi akalnya. Akalnya sudah berfungsi. Istilahnya, istilah syariah ialah mumayyiz. Seorang itu telah mumayyiz. Mumayyiz diterangkan oleh para ulama ialah seorang sudah bisa membedakan maslahah dan manfaat untuk dirinya. Sehingga kalau dikasih roti dengan api, dia akan milih roti. Karena dia tahu manfaatnya roti untuk dirinya dan tahu madharatnya api terhadap dirinya. Tapi kalau belum mumayyiz, dia akan milih api karena lebih bagus kelihatan bergerak-gerak gitu. Dia akan milih api karena belum mumayyiz. Maka tandanya seorang anak itu telah mumayyiz ialah sudah bisa membedakan manfaat dan maslahat untuk dirinya. Akalnya sudah berfungsi. Maka bila pada seseorang itu ada dua perkara ini, berarti dia telah mukallaf. Sehingga hukum taklif, hukum sebagai mukallaf sudah mulai berjalan padanya. Bila dia melanggar hukum Allah berdosa, dan bila dia menjalankan hukum Allah berpahala. Mukallaf. Kalau orang sudah balig tapi akalnya masih idiot, ini bukan mukallaf. Ya. Akalnya sudah berfungsi duluan, tapi belum balig. Hai ini juga apa? Masih belum mukallaf. Ya, begitu. Nah, ketika telah tetap pada seorang itu hukum taklif, hukum sebagai mukallaf fi dari dunia, di dunia ini, maka ketika dikatakan di sini pengikut kaum mukminin dari anak cucu mereka, alladzina lam yathbut lahum hukmu taklif, yang belum ada ketetapan, belum sampai padanya berjalan hukum sebagai mukallaf. Jadi belum balig dan belum mumayyiz. Fi dari dunia, di dunia ini. Wa innama hum ma'a abaihim taba'un lahum. Mereka akan bersama bapak-bapak mereka, bapak ibu mereka, mengikuti mereka. Ya, belum ada hukumnya. Qala Allahu Ta'ala, Allah yang Maha Tinggi berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, min hamzihi wa naftihi wa nafkhih. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسبت رهين بما كسب رهين. Dan orang-orang yang beriman, alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin, dan anak cucu mereka nantinya akan mengikuti mereka dengan iman. Alhaqna bihim dzurriyyatuhum, kami akan gabungkan mereka dengan anak cucu mereka. Wa ma'alatnahum min amalihim, dan kami tidak akan kurangi dari mereka amalan, nilai amalan-amalan mereka, mencai sedikit pun. Kami tidak kurangi sedikit pun. Kullum ri'im bima kasabarohin, setiap orang itu bima kasabarohin, dia sungguhnya tergadai dengan apa yang dia lakukan. Surat At-Tur ayat ke 21. Bagaimana pengertian ayat ini? Kita baca selanjutnya pengertian ayat ini. Akhbara subhanahu, bahwa Allah yang Maha Suci memberitakan, annahu, bahwa dia Allah, al-haqad dzurriyyata, akan menggabungkan anak cucu atau anak-anak, bi'abaihim fil jannah, akan menggabungkan anak-anak yang belum balig telah meninggal dunia, digabungkan oleh Allah dengan bapak-bapak ibu mereka di surga. kama atba'ahum iyahum fil imani, sebagaimana Allah gabungkan mereka, lihat di halaman 185, sebagaimana Allah gabungkan kepada mereka kepada hukum terhadap mereka fil iman, dalam perkara iman, bapak ibunya orang-orang mukmin, anaknya pun dihukumi dan dibalas dengan sebagai orang mukmin. Walamma kanat dzurriyyatu la amala lahum, maka ketika kenyataannya anak-anak yang belum balig itu la amala lahum, tidak punya amal tentunya, ya. Yang belum balig, yang mati belum balig, belum punya amal. Belum punya amal. Yastahiquna bihi tilkad darajati, tetapi mereka berhak mendapatkan derajat orang-orang yang beramal dari bapak ibunya. Qala ta'ala, Allah yang Maha Tinggi menyatakan, wa ma alatnahum min amalihim min syai, dan kami tidak kurangi mereka dari amalan mereka min syai. Wadhamiru a'idun ila alladhina amanu, dan hum yang disebutkan di sini a'id kembali ila alladhina amanu, kepada orang-orang yang beriman. Jadi maknanya bagaimana? Ai wa ma naqasnahum syai'an min amalihim, kami tidak kurangi mereka sedikit pun dari amalan mereka. Bal rafa'na dzurriyyatahum ila darajatihim, bahkan kami angkat anak cucunya yang mati sebelum balig ke derajat mereka, ke derajat bapak ibunya. Ma'taufiyatihim ujura a'malihim, disertai apa? Disertai dengan taufiyah, yaitu dicukupi ujur pahala-pahala amalan mereka. Falaisat manzilatahum manzilatu man lam yakun lahu amal, sehingga tidaklah kedudukan anak-anak yang belum balig yang meninggal dunia itu, tidaklah kedudukan mereka itu seperti kedudukan orang-orang yang belum punya amal. Bal waffainahum ujurahum, bahkan kami cukupi mereka, anak-anak yang belum punya amal itu, kami beri kepada mereka pahala-pahala mereka dengan amalan bapak ibunya. Wal haqna bihim dzurriyyatahum fawqa ma yastahiqunahum min a'malihim. Di samping itu kami gabungkan dengan mereka anak-anak mereka di atas apa yang mereka berhak mendapatkannya daripada amalan-amalan mereka. Jadi ditambah. Di samping Allah cukupi mereka kaum mukminin pahala daripada amalan-amalan mereka, juga Allah gabungkan anak-anak mereka dengan mereka, ya, ini sebagai tambahan daripada pahala Allah kepada mereka. Tsumma lamma kana hadzal ilhaqu fi tsawabi wad darajati fadlan minallahi, kemudian bila kenyataannya bahwa hadal ilhaq, bahwa digabungkan atau penggabungan Allah yang seperti ini antara anak dengan bapak ibu, fit sawab wa darajat, dalam perkara pahala dan derajat nilai keutamaan, fadlan minallah, sebagai keutamaan dari Allah, farubbama waqa'a fil wahmi, kadang-kadang atau bisa jadi, waqa'a fil fahmi, fil wahmi, terjadi dalam wahm itu kebingungan, atau sangkaan. Barangkali timbul sangkaan anna ilhaqa dzurriyyata aidan hasilu lahum fi hukmil adli. Ya. Fa idza tasabu sayyi'atin aw jabat 'uqubah kana kullu 'amilin rahinan bi kasabihi la yata'allaq bi ghairihi minhu syai'. Sehingga bisa jadi ilhaqud dzurriyyah, timbul sangkaan bahwa digabungkannya anak-anak yang belum balig yang telah meninggal dunia itu juga dengan hasil dari perbuatan mereka fi hukmil adl, dalam hukum keadilan Allah. Fa idza tasabu sayyi'atin aw jabat 'uqubah, sehingga kalau mereka berbuat kejelekan juga berarti aujabat uqubah, harus mendapatkan balasan. Maka untuk itulah Allah menyatakan kana kullu amilin rahinan bikasabihi, bahwasanya sesungguhnya telah ada ketetapan bahwa semua orang yang beramal itu rahinan, menjadi barang gadaian, bikasbihi dengan perbuatannya, la yata'allaq bighairihi minhu syai', tidak berkaitan dengan yang lainnya daripada amalan itu. Jadi anak-anak orang mukmin yang mati sebelum balig itu akan bersama orang tuanya di dalam hal pahala dan keutamaan. Sedangkan dalam perkara dosa-dosa orang tuanya, itu kaitannya dengan perbuatan. Jadi hukuman terhadap orang yang berdosa itu hanyalah dikenakan kepada yang berbuat. Sedangkan pahala dan keutamaan orang yang berbuat ketaatan itu diberikan kepada orang yang berbuat dan orang dan anak-anak si pelaku tersebut. Fal ilhaqul madzkuru innama huwa fil fadli wat tsawab. Ha? Maka alih ilhaq, digabungkannya anak kepada orang tuanya, al-madhkur sebagaimana yang disebutkan di dalam ayat ini, innama huwal fil fadli wat tsawab, hanyalah dalam perkara apa? Keutamaan dan pahala. La fil adli wal iqab, bukan dalam perkara al-adl, di sini maksudnya penyimpangan, wal iqab, dan bukan pula dalam perkara apa? Iqab, hukuman. Kalau perkara hukuman terhadap dosa itu hanya ditimpakan oleh Allah kepada apa? Yang melakukannya saja. Yaitu orang tuanya saja. Anak tidak dibawa-bawa. Tetapi dalam hal amal soleh dan dalam hal pahala serta derajat keutamaan yang diberikan oleh Allah kepada orang yang beramal soleh, itu diberikan kepada orang yang berbuat dan anak-anaknya yang meninggal sebelum balig. Masya Allah, ini menunjukkan betapa beruntungnya menjadi anak-anaknya orang soleh. Ya. Naam. Kemudian wa hadza wa nahwuhu naw'un min asraril qur'ani wa kunuzih. Dan yang demikian ini dan yang semisal ini adalah salah satu jenis daripada rahasia-rahasia makna Al-Qur'an dan perbendaharaan makna Al-Qur'an. Alladzi yakhtassallahu bifahmiha man syaa, yang Allah beri kekhususan. Allah pilih siapa yang bisa memahaminya, siapa yang dikehendaki oleh Allah. Faqad dhamanat hadhil ayat aqsamal khalaiq kullahum, dan ayat ini telah mengandungi bagian-bagian makhluk ini secara keseluruhannya. Su'ada'uhum wa asqiya'uhum, orang-orang yang berbahagia dari mereka dan orang-orang yang celaka. As-su'ada'u al-matbu'ina wal-atba'. Yang tergolong as-su'ada ialah al-matbu'ina, yang tergolong sebagai orang-orang yang berbahagia ialah yang mengikuti orang-orang yang diikuti pimpinan-pimpinan dalam kebaikan, yang diikuti dalam kebaikan. Wal atba, dan orang-orang yang mengikuti pemimpin yang dalam kebaikan itu. Wal asqiya'u al matbu'ina wal atba, juga orang-orang yang celaka di sini terdiri pula dari golongan pemimpin dan yang dipimpin, dari golongan orang-orang yang diikuti dan yang mengikuti. Fa'alal aqilin nasihi li nafsihi, maka wajib atas orang yang berakal, an-nasih li nafsihi, yang betul-betul memikirkan kemaslahatan dirinya, ka'ayyan dura min ayyi aqsa min huwa, maka mestinya dia melihat, orang yang punya akal dengan akal sehat, dia melihat, hendaknya dia meneliti dirinya ini termasuk golongan apa. Wala yaktar bil adah, dan jangan tertipu dengan kebiasaan yang ada. Wa yakhludu fil batalah, dan kemudian akhirnya kekal di dalam atau tetap saja di dalam al batalah, kesia-siaan. Jangan sampai demikian bagi orang yang berakal, an-nasih li nafsih, yang mampu untuk memikirkan kemaslahatan dirinya. Fa in kana min qismi sa'idin intaqala minhu ila ma huwa fawqahu wa badala juhdahu wallahu waliyut tawfiq wan najah. Maka kalau dia termasuk daripada golongan orang yang sa'id, yang berbahagia, mestinya dia berpindah dari kedudukan orang yang berbahagia ila ma huwa fawqahu, kepada orang yang lebih lagi atasnya. Wa badala juhdahu, dan menumpahkan segala kesungguh-sungguhannya. Wallahu waliyut taufik, dan Allah lah yang memiliki taufik, wan najah, dan Allah lah yang memberi kesuksesan. Jangan berpuas dengan satu keadaan. Kalau dia termasuk golongan orang-orang yang baik, maka berusaha untuk menjadi orang yang lebih baik. Kalau dia termasuk golongan orang-orang yang lebih baik, maka berusahalah untuk menjadi orang yang terbaik. Dan begitu selanjutnya. Tidak puas dengan satu derajat daripada derajat-derajat kebaikan. Wa in kana min qismin syaqiyyin, kalau dia ternyata termasuk daripada golongan orang yang celaka, intaqala minhu ilal qismi sa'idi fi zamanil imkani. Kalau dia termasuk golongan orang yang celaka, hendaknya dia segera pindah kepada golongan orang yang berbahagia. Hendaknya dia segera berpindah kepada golongan orang yang berbahagia itu fi zamanil imkan, di masa mungkin, masih memungkinkan untuk dia merubah statusnya. Ya. Qabla ayyakula ya laytani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Sebelum nantinya keterlambat, akhirnya setelah terlambat, baru kemudian dia bilang, kenapa aku kok tidak menjadikan jalannya Rasul sebagai jalan hidup. Terlambat sudah, lewat masanya. Nah, surat Al-Furqan ayat ke-27. Kita masuk kepada fasal berikutnya. Safarul hijrati ilallahi wa rasulihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Safar, bepergian jauh. Kalau pergi dekat-dekat namanya dhahab. Kalau bepergian sampai batas kota itu namanya safar. Safarul hijrah ilallahi wa rasulih. Wal maqsudu bihada, yang dituju dengan pembahasan ini. Anna min a'zamit ta'awuni alal birri wa taqwa. Kembali kepada pembahasan pertama. Min a'zami ta'awun alal birri wa taqwa adalah termasuk daripada model kerjasama yang paling agung dalam perbuatan baik dan takwa ialah at-ta'awuna ala safaril hijrati ilallahi wa rasulihi, yaitu bekerja sama di dalam menempuh perjalanan jauh dalam rangka hijrah kepada Allah dan kepada Rasulnya. Kerjasama itu bil yaddi, dengan tangan, wal lisani, dan dengan lisan, wal qalbi, dan dengan hati. Musa'adatan wa nasihatan wa ta'liman wa irsyadan wa mawaddatan. Dalam bentuk musa'adatan, untuk memberi bantuan kepada saudaranya di dalam rangka hijrah ilallah war rasul, hijrah kepada Allah dan Rasulnya. Juga dalam bentuk nasihah, memberi nasihat lisan. Wa ta'liman, dan dalam bentuk mengajari saudaranya dengan ilmu yang bermanfaat, membekali saudaranya dengan ilmu yang bermanfaat. Ini ta'awun, saling tolong-menolong dalam perjalanan hijrah kepada Allah dan Rasulnya. Wa irsyadan, dan memberikan bimbingan, di samping membekali ilmu juga membimbing. Wa mawaddatan, dan dalam suasana mawaddah, cinta kasih. Wa man kana hakadha ma'a ibadillahi, maka barang siapa yang demikian sikapnya bersama hamba-hamba Allah, kana Allah bikulli khairin ilaihi asra'a, Allah lebih cepat dalam memberikan kebaikan kepada hamba itu, membalas kebaikan hamba itu, lebih cepat dari kebaikan yang lainnya. Dalam bikulli khair, dengan segala kebaikan Allah lebih cepat. Wa aqbalallahu ilaihi biqulubi ibadih, dan Allah akan menjadikan hati hamba-hambanya itu justru apa, mengarah kepadanya, menjadikan hati hamba-hambanya itu senang kepadanya. Wa fataha ala qalbihi abwabul ilm, abwabul ilm, dan Allah akan bukakan untuk hatinya bab-bab ilmu, pintu-pintu ilmu akan terbuka baginya, sehingga dengan mudah memahami ilmu-ilmu itu. Ha? Wa yassarahu lil yusra, dan Allah akan mudahkan dia untuk mendapatkan keutamaan-keutamaan yang dijanjikan oleh Allah bagi orang yang berilmu. Jadi keadaannya berarti zahir batin dalam rangka ta'awun kerjasama untuk hijrah kepada Allah dan Rasulnya. Bukan zahirnya saja, terus batinnya ada sesuatu agenda tertentu. Lah, tetapi zahir dan batin dengan penuh apa, ketulusan, saling ta'awun dalam bentuk-bentuk amalan yang disebutkan di sini. Wa man kana bidd-diddi fa bidd-diddi, maka siapa yang lawan daripada keadaan itu tadi, dia pun akan mendapatkan kondisi yang lawannya. Yaitu bagaimana? Kondisi yang tentu bertentangan dengan keadaan itu. Dijadikan oleh Allah centang perenangnya urusannya. Dijadikan oleh Allah kacau balaunya, pikirannya, hatinya, dan demikian selanjutnya. Wama rabbuka bidhallamin lil abid, wama rabbuka bidhallamin lil abid, dan Tuhanmu tidaklah zalim terhadap hamba-hambanya. Surat Fussilat ayat ke 46. Wa in qulta faqad ashartu ila safarin 'azimin wa amrin jasim. Kalau engkau katakan, maka sungguh telah aku isyaratkan kepada safar, bepergian yang agung, wa amrin jasim, dan perkara yang besar. Fama zada hadha safaru wa ma tariquhu wa ma markabuhu, maka akan timbul pertanyaan berikutnya. Mazadu hadha safar, fama zadu hadha safar, apakah bekal yang harus dibawa dalam bepergian ini? Namanya bepergian jauh kan mesti perlu sangu, perlu bekal, kan ya? Lah apa bekalnya? Wa ma tariquhu, jalannya kemana-mana, nanti kesasar, nanti tambah jauh. Harus ada rambu-rambu untuk supaya jangan tersesat. Wa ma markabuhu, kendaraannya juga apa? Kalau perjalanan itu jauh. Sekarang kita bahas tentang bekal yang harus dibawa dalam perjalanan. Zadu safaril hijrah, bekalnya apa? Ya. Qultu, aku katakan, kata beliau, zaduhu, bekalnya al-ilmul mawruthu, adalah ilmu yang diwarisi. Diwarisi dari siapa? An khatamil anbiya'i sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Diwarisi dari penutup para nabi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wala zadalahu siwahu, dan tidak ada bekal selain itu. Faman lam yahsul hadza zat, maka siapa yang tidak dapat bekal ini, fala yakhruju min baiti, jangan keluar dari rumahnya, jangan jalan sebelum dapat bekal ini. Wal yaq'ud ma'al khalifin, silakan duduk saja bersama orang-orang yang tidak berangkat, enggak usah ikut hijrah. Farufaqa'uhu takhallufi, maka teman-temannya orang yang tidak ikut berangkat itu siapa? Al-battalun. Aktsaru min ayyuhsu, orang-orang yang sia-sia. Battalun, orang-orang yang sia-sia hidupnya. Dan banyak keranjangan kalau orang yang kayak gini mau cari berapa banyak, minta berapa banyak. Bahkan lebih banyak daripada untuk ayyuhsu, untuk dihitung. Falahu uswatun bihim, maka dia menjadi dia punya orang yang diteladani dalam kesia-siaan itu. Banyak contoh yang bisa dia ikuti dalam kejelekan itu. Walan yanfa'hu hadza ta'assi yaumal hasrati syai'an, dan teladan kejelekan ini, at-ta'assi, teladan kejelekan ini, lan yanfa'hu, tidak akan bermanfaat baginya, yaumal hasrah, di hari penyesalan, syai'an, sedikit pun tidak bermanfaat. Kama qala ta'ala, sebagaimana yang dinyatakan oleh Allah, walan yanfa'humul yauma, idh dalamtum anfusakum, annakum fil adabi mushtarikun, tidak akan bermanfaat bagi kalian, bagi kalian pada hari ini. Idh dalamtum anfusakum, ketika kalian mendzalimi diri-diri kalian sendiri, dan annakum fil adabi mushtarikun, kalian di dalam azab ini akan bergabung bagi-bagi adab. Surat Az-Zukhruf ayat ke-39. Faqata'allahu subhanahu intifa'ahum bita'assi ba'dihim ba'da fil adabi, maka Allah telah putuskan, Allah yang Maha Suci telah memutuskan intifa', yaitu Allah putuskan kemanfaatan, mengambil manfaat dengan meneladani sebagian, mengikuti sebagian atau sebagian yang lainnya, fil adab, dalam menghadapi adab, Allah putuskan satu dengan yang lainnya manfaat, yakni tidak bisa saling mengambil manfaat satu dengan yang lainnya. Fa inna masaibad dunya, karena sesungguhnya musibah-musibah dunia itu, idza ammat sarat maslatun wa ta'assa ba'dul musabina bi ba'din, karena musibah-musibah dunia itu, idza ammat, bila menimpa, sarat maslah, jadilah musibah itu sebagai sebab untuk orang putus asa. Dan wa ta'sa ba'dul musabina bi ba'din, dan sebagian akan berputus asa dengan sebagian yang lainnya. Kama qalat al-khansa, sebagaimana hal ini dinyatakan oleh Al-Khansa, syair Majidah, seorang ahli syair. Kata Khansa, falaula kasratul bakina hauli ala ikhwanihim laqataltu nafsi wama yabkuna mithlu akhi walakin aslan nafsa anhum bitta'assi. Kalaulah tidak karena banyaknya al-bakin, orang-orang yang menangis hauli di sekitarku, yaitu yang menangisi saudara-saudaranya, laqataltu nafsi, niscaya aku akan bunuh diriku. Wa ma yabkuna mitla akhi, dan tidaklah mereka menangis seperti tangisan saudaraku. Walakin aslan nafsi anhum bitta'assi, akan tetapi sesungguhnya aku telah berputus asa mengharapkan dari mereka, dalam hal karena sama-sama mengikuti mereka. Fahadha ar-ruhu, kata Ibnu Qayyim, al-hasilu minat ta'assi ma'dumun bainal musyrikina fil adab yaumal qiyamah. Ruh al-hasil, semangat yang didapatkan dari at-ta'assi untuk mengikuti keteladanan dalam kejelekan, semangat untuk apa, sepenanggung sependeritaan ini, ma'dumun bainal musyrikin, tidak di ma'dumun bainal mustarikin, ini tidak didapati di antara orang-orang yang ikut serta di dalam azab di hari kiamat. Masing-masingnya berpikir tentang dirinya. Naam. Itu tentang bekal. Jadi sekali lagi, bekalnya hijrah ini, safar hijrah ini ialah al-ilmu. Ilmu al-mawruz an khatamil anbiya. Ilmu al-kitab was-sunnah. Siapa yang tidak punya bekal ini, duduk saja di rumah. Bersama al-battalin. Gak usah ikut berangkat. Sekarang tariqu safaril hijrah, jalannya safar hijrah ini. Wa amma tariquhu, adapun jalannya untuk menempuh perjalanan hijrah ini ialah bahwa badlul juhdi, menumpahkan segala kesungguh-sungguhan, wastifrahul wus'i, dan menghabiskan daya upaya kemampuan. Falan yanala bil muna wala yudriku bil hawina. Dikatakan maka lan yanala bil muna, tidak akan seorang itu sampai kepada angan-angan, wala yudrik bil hawina, dan tidak akan seorang itu akan mencapai keinginannya. Wa innama, hanyalah kama qila, sebagaimana yang dikatakan oleh penyair, fa khadda ghamaratil mauti wasmun ilal ula likay tudrikul izzar rafi'ad da'ima fala khaira fi nafsin takhafu minar rida wala himmatun tasbu ila laumin laimi wala sabila ila rukubin hadha ad-dahri illa bi amraini. Baik. Fakhadda ghamaratil maut, maka ketika seorang memasuki keadaan mati, wasmun ilal ula, dan dia mencapai kepada dan dia menemui al ula Allah, likai tudrikul izza, agar dia bisa mencapai kemuliaan ar-rafi'at da'ima yang tinggi, fala khaira, maka tidak ada kebaikan, fi nafsin takhafu minar rida, pada jiwa yang takut dari kehinaan, wala himmatun tasbu ila laumin laimi, dan juga tidak ada kebaikan pada jiwa yang tidak punya keinginan, yang tidak ada himmah, tidak ada keinginan, tasbu ila laumila ini, yang dinisbahkan kepada cercaan si pencerca. Kata beliau, wala sabila ila rukubi hadha dhahr illa bi amraini. Tidak bisa menempuh jalan ini, kendaraan ini, illa bi amraini, kecuali dengan dua perkara. Kendaraannya apa tadi? Badlul juhdi, menumpahkan segala kesungguh-sungguhan. Istifraghul wus'i, menumpahkan segala daya upaya. Ini kendaraannya. Maka tidak mungkin orang bisa menempuh jalan ini dengan angan-angan saja. Ya. Jadi menempuhnya dengan amal yang demikian modelnya. Sehingga kata Ibnu Qayyim, tidak ada jalan bagi orang untuk bisa menunggangi kendaraan ini kecuali dengan dua perkara. Ahaduhuma, ialah yang pertama, alla yasbu fil haqqi ila laumi laim. Jangan yasbu fil haq, jangan dia menyimpang dari al-haq ila laumi laim, karena cercaan si pencerca. Fa innal lauma yudrikul faris, karena cercaan itu bisa membalap al-faris, bisa menyusul penunggang kuda. Fa yusri'uhu an farasihi, sehingga bisa menggulat si merebut kudanya. Wa yaj'aluhu tarihan fil ard, sehingga si faris, si penunggang kuda ini terlempar di bumi. Itu al-laum. Jadi jangan melenceng dari al-haq karena cercaan si pencerca. Watsani, yang kedua, antahuna alaihi nafsahu billah, dia menghinakan dirinya di hadapan Allah. Fa yuqaddimu hina idzin wa la yakhaful ahwal, maka dia datang ketika itu menghadap Allah. Wa la yakhaful ahwal, dan tidak takut kengerian-kengerian. Famata khafatin nafsu ta'akharat wa ahjamat, karena kalau sudah jiwa itu takut dengan bayangan kengerian-kengerian, niscaya ta'akharat, dia akan mundur. Wa ahjamat, dia akan menarik kekangan tali kudanya itu, tali kendaraannya itu. Wa akhladat ilal ardi, dan dia pun akhirnya menempel terus di bumi, tidak berubah-ubah. Jadi dia hendaknya tahuna alaihi nafsahu fillah, dia hendaknya betul-betul menganggap remeh dirinya kalau di hadapan Allah, di jalan Allah. Ya, kalau orang lebih memikirkan dirinya, menganggap dirinya itu lebih mahal daripada imannya kepada Allah, dia terus-menerus dibayang-bayangi oleh ketakutan. Ketika dibayang-bayangi oleh ketakutan, dia akan mundur dan luntur semangatnya, karena merasa dirinya lebih tinggi daripada iman, iman dia kepada Allah. Nah, oleh karena itu, ya, dua perkara ini harus dipunyai untuk orang bisa mengendarai kendaraan hijrah tersebut. Kendaraan apa tadi? Badlul juhdi dan istifragul wus'i. Orang tidak bisa menumpahkan segala kesungguh-sungguhannya, orang tidak akan bisa menumpahkan segala daya upayanya di dalam menempuh jalan hijrah ilallah war rasul, kalau dia masih saja tidak punya dua perkara ini. Yaitu apa? Tidak takut cercaan si pencerca di dalam berpegang dengan al-haq, dan menganggap kecil dirinya di dalam mentaati Allah dan Rasulnya. Nah, kalau orang masih mempertimbangkan cercaan si pencerca, oleng terus jalannya dan cenderung gerudak-geruduk, cenderung untuk ikut-ikutan karena takut dicela orang, takut dikucilkan, takut ditahdir atau takut apa ya, sejenis itulah bayangan-bayangan syaitan. Kalau orang masih membayangkan dirinya itu lebih mahal daripada perjuangan hijrah ke jalan Allah itu, banyak sekali bayangannya untuk menempuh badrul juhdi wa stifrahul wus'i ini. Banyak bayangannya. Bayangan kefakiran. Bayangan dibunuh, bayangan ditangkep, bayangan disiksa, diserang, dan sebagainya. Maka harus untuk bisa mengendarai kendaraan badlul juhdi wastifrahul wus'i, harus orang itu lebih cenderung kepada al-haq daripada cercaan si pencerca, dan yaitu yang kedua, menganggap kecil dirinya di dalam perjalanan tersebut. Wala yatimmulahu hadanil amrani illa bisabri. Dua perkara ini tidak mungkin bisa sempurna ada pada orang kecuali dengan sabar. Faman sabara qalilan sarat tilkal ahwalu rihan. Maka barang siapa yang sabarnya sedikit, niscaya jadilah kengerian-kengerian itu, bayangan-bayangan kengerian itu, tilkal ahwal, bayangan-bayangan kengerian itu, jadilah rihan, rakhaan, bihaqtihi, akan menjadi angin yang keras menghempas dia ke sana kemari. Kalau sabarnya sedikit, ya, berbagai bayangan kengerian itu akan menghempaskan dia. Tahmiluhu binafsiha ila matlubihi, akan dibawa dengan angin itu dirinya kepada apa yang dimaukannya. Fabainama huwa yakhafu minha id sarat a'dhamu a'wanihi wa khadamihi wa hadha amrun la ya'rifuhu man dakhala fihi. Maka kalau sudah begitu, ketika dia mulai yakhafu minha, takut daripada berbagai kengerian-kengerian itu, dan apalagi sorot a'dhamu a'wanihi wa khadamihi, dan jadilah pihak yang ditakuti itu sebagai orang atau pihak yang paling pendukungnya, pembantunya, maka akhirnya hadal amru la ya'rifuhu, perkara ini tidak akan diketahui lagi illa man dakhala fihi, kecuali orang yang masuk dalam perjuangan tersebut. Jadi kalau sudah orang itu sabarnya sedikit, maka dia masih akan dihempas sana sini oleh angin kengerian tadi. Kalau sabarnya kuat, dia akan kokoh dan angin itu tidak akan bisa menggoyahkan keteguhan dia di dalam menempuh apa itu namanya al-hijrah ilallah wa rasulih, dan dalam menunggangi kendaraan badrul juhdi wastifrahul wus'i, tidak akan berkurang. Maka la ya'rifu illa man dakhala fihi, tidak akan tahu orang tentang apa itu kendaraan tersebut kecuali orang yang masuk padanya. Ya, itu kendaraannya. Sekarang itu jalannya. Sekarang markab, kendaraan safarul hijrah. Jalannya ialah badlul juhdi wastifragul wus'i. Sekarang kendaraannya, wa amma markabuhu, kendaraan untuk menempuh jalan yang demikian itu tadi, jalan yang penuh kengerian, jalan yang penuh badai yang menghempas, jalan yang membutuhkan kesabaran yang prima, ya, jalan yang membutuhkan keteguhan. Nah, maka apa kendaraannya untuk menempuh jalan tersebut? Wa amma markabu fasidqul laja'i ilallahi wal inqita'u ilaihi bikulliyatihi, ialah sidqul laja' ilallah, kejujuran dalam hal berlindung kepada Allah, kesungguh-sungguhan di dalam berlindung kepada Allah, sidq, jujur dalam al-laja', dalam berlindung kepada Allah, dalam bertawakal kepada Allah. Wal inghita' ilaihi bikulliyah, dan melakukan totalitas ketawakalan, inghita' totalitas ketawakalan kepada Allah semata, bikulliyah, dengan keseluruhan apa yang dia punyai dari hidup ini. Wa tahqiqul iftiqari ilaihi min kulli wajhin, dan merealisir sikap iftiqar, sikap menyandarkan diri, membutuhkan dan memerlukan Allah min kulli wajhin, dari segala sisi. Wa dharaa'ah ilaihi, dan ketundukan kepadanya. Wa sidqut tawakkuli fihi, dan kesungguh-sungguhan dalam tawakal kepadanya. Wal isti'anah bihi, dan dalam hal al-isti'anah, minta tolong kepadanya, kepada Allah. Wal intirah baina yadaihi, kal ina'il maslum al-maksur al-farigh alladhi la syai'a fihi. Wal intirah, melemparkan dirinya dalam artian melemparkan dirinya di hadapan Allah, baina yadai, sebagai al ina'il matlum, ya Abdullah, seperti kal ina'il matlum, seperti cawan atau bejana yang matlum, yang terpecah, dilemparkan orang ke sampah, apa? Gak ada guna artinya. Nah, jadi melemparkan dirinya di hadapan Allah dengan keadaan sama sekali tidak merasa kegunaan dirinya di hadapan Allah. Dan dikatakan al-farigh al-maksur, yang terpecah, al-farigh yang kosong, alladzi la syai'a fi, yang tidak ada apa-apanya padanya. Naam. Jadi jangan merasa ada kegunaan sedikit pun di hadapan Allah. Menyatakan dirinya apa? La haula wala quwwata illa billah. Saya enggak punya apa-apa ya Allah. Enggak punya daya upaya. Enggak punya kekuatan. Gak punya apa-apa ya Allah. Mempersembahkan dirinya kepada Allah dengan tidak merasa apa-apa. Naam. Fahuwa yatatalla'u ila qiyamihi wa walihi ayyujbirahu ila qayyimihi, bukan qiyamihi. Fahuwa yatatalla'u ila qayyimihi wa walihi ay yujbirahu, dan maka dia berusaha, ya tatalla itu berusaha, ingin tahu, ingin mengerti, ingin mengerti kepada qayyibihi, pembimbingnya, wa walihi, dan pelindungnya, yang yujbirahu, yang membimbingnya, yang menggiringnya, wayalumma sya'dahu, dan yang mengatur sya'dahu, apa yang terburai daripada dirinya, apa yang tercecer daripada dirinya, wayamudduhu min fadlihi wayasturuh, dan dia berharap agar dia memberikan pertolongan kepadanya dari keutamaannya, dan memberi kecukupan kepadanya, yasturuhu, menutupi segala keperluan-keperluannya. Fahadalladhi yurjalahu ayyatawallallah hidayatah. Kalau orang itu demikian keadaan batinnya, yang demikian ini yang diharapkan untuk diberi oleh Allah hidayahnya. Wa ayyakshifa lahu ma khafiya ala ghairihi min tariqi hadhihi al-hijrah, dan akan dibukakan, disibakkan baginya apa-apa yang tersembunyi pada orang lain, akan dibukakan kepadanya jalan hijrah ini, wa manaziliha, dan tempat-tempat tempat-tempat persinggahannya. Nah, itu markatnya. Nah, sudah lengkap sekarang. Kita sudah diberitahu, dijelaskan bekal hijrah, ya, jalan hijrah, dan apa? Kendaraan hijrah. Kendaraan untuk safar dalam hijrah ini. Jalannya apa? Bekalnya ialah ilmu kitab was sunnah. Jalan menuju tujuan yaitu Allah dan Rasulnya, hijrah kepada Allah dan Rasulnya, yaitu badlul juhdi wastifrahul wus'i. Ini jalannya. Ya, maka memang tidak ada santai-santai di dalam menempuh hijrah ilallah wa rasul itu. Yang ketiga, markabnya, kendaraannya, kendaraannya ialah sidq, kesungguh-sungguhan dan kejujuran dalam minta perlindungan kepada Allah, dalam menyatakan totalitas ketawakalannya kepada Allah dan totalitas kembalinya dia kepada Allah. Ya. Ha. Yang memberikan kekuatan untuk orang yang apa menempuh jalan ini ialah as-sabru, sabar dalam menempuh itu semua. Nah, wallahu a'lamu bis-shawab. Ini ada